بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أخواني في الدين أعزكم الله والطلبة رحمني ورحمكم الله. Sebagaimana kita membaca kisah Ibrahim alaihissalam, ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dengan anaknya Ismail, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Maka Ibrahim, karena itu perintah Allah, maka dia tega tidak tega harus melaksanakannya. Walaupun istrinya mengikut dari belakang, mengejarnya, mau kemana? Wahai Ibrahim. Ibrahim tetap berjalan. Dikejar lagi, mau kemana engkau? Apakah kau tinggalkan aku di tempat seperti ini? Dan seterusnya. Ibrahim tidak menjawab, bahkan tidak menengok. Sampai ketika Hajar bertanya, Allah amarka bihada? Apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan ini? Baru Ibrahim menjawab dengan isyarat, tanpa menengok, iya, ini perintah Allah. Dengan isyarat dan dengan ucapan, iya, ini perintah Allah. Maka Hajar mengatakan kalimat yang terkenal, karena kalimat ini kalimat keridhaan dengan perintah Allah, dan kalimat yang menunjukkan keimanan. Kata Hajar, lan yudayyi'uni idzan. Kalau begitu, Allah enggak akan menyia-nyiakan aku. Karena ini perintah Allah, pasti Allah enggak akan menyia-nyiakan aku. Lihat ya, keimanan. Kalau berhitung dengan pikirannya sendiri, kalau berpikir dengan hitungannya sendiri, dia akan berkata, tempat seperti ini pohon gak ada, tandus air gak ada, mati saya, binasa. Kalau berpikirnya dengan pikiran sendiri, kemampuan sendiri. Tetapi karena keimanannya kepada Allah, maka dia berkata, kalau Allah yang memerintahkan, enggak mungkin Allah akan menyengsarakan aku, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan aku. Pelajaran penting buat kita semuanya dan buat kalian, buat seluruh kaum muslimin. Allah menyatakan dalam surat Taha, Taha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Apa makna tashqa? Sengsara. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepada kamu untuk menyengsarakan kamu. Berarti barakallahu fikum, Al-Quran perintah Allah. Apakah mungkin perintah Allah kepada kalian agar kalian tashqa? Apakah mungkin? Tidak mungkin. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an untuk menyengsarakan, dan itu sudah diimani oleh Hajar alaihissalam. Kata Hajar, apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim? Ketika dikatakan bala, ini perintah Allah. Quran kan berisi perintah Allah. Al-Quran berisi perintah Allah. Gak mungkin menyengsarakan. Maka ketika bala, kata Ibrahim, ini perintah Allah. Maka Hajar menyatakan, lan yudayyi'uni. Lan yudayyi'uni idan. Kalau begitu, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan aku. Artinya kalau aku mengikuti Al-Quran, aku gak akan sengsara. Ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Dan ternyata sadaqallah. Maha benar Allah. Dan Hajar membuktikan apa yang diyakininya benar. Kita lihat apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab kita ini mengisahkan tentang Hajar. Waja'alat ummu Ismail turdi'uhu wa tashrab minasyannah. Mulailah di sini af'alus syuru'. Mulailah ummu Ismail menyusui anaknya dan minum. Jadi menyusui anaknya, minum dianya. Minum minasyannah. Masih ingat syannah? Pada pekan lalu kita gambarkan di situ, dibikin dari kulit. Enam. Fayadirru labanaha. Karena minum dari syannah tadi, mengalir air susunya ala sabiyiha kepada anaknya. Terus, tetapi air yang ada di syannah terbatas. Hatta idza nafada ma fis saqa. Ketika habis apa yang ada di tempat air, saqa, tempat air. Atasyat. Mulailah Hajar kehausan. Wa'atasha bnuha. Anaknya juga kehausan. Ketika Hajar minum, teteknya memancarkan susu dan anaknya ikut kenyang. Ketika Hajar tidak minum kehausan, anaknya ikut kehausan. Waja'ala tandur ilaihi yatalawwa. Mulailah Hajar melihat ke anaknya yang yatalawwa. Yatalawa itu berputar-putar kepalanya, gelisah dan merasakan kesakitan karena kehausan. Qala au qala yatalabbata, atau dikatakan yatalabbat, bergerak-gerak karena pengin minum kehausan. Fantalaqat karahiyata an tandur ilaihi. Hajar pun pergi meninggalkan Ismail karena enggak tega melihatnya. Wa ja'ala tandur ilaihi la talawwa, karena melihat dia bergerak-gerak gelisah mencari air kehausan. Fantalaqat karahiyata an tandur ilaihi, maka beliau pun pergi karena tidak tega melihat anaknya. Fawajadat as-Safa, maka beliau pun mendapati bukit Safa. Aqraba jabalin ilaiha, gunung yang terdekat, bukit atau gunung yang terdekat dari tempat beliau. Faqamat wastaqbalat alwadi tanzur, beliau berdiri menaiki Safa sampai di atas Safa melihat ke sana kemari. Tanzur hal tara ahada, dia berdiri untuk melihat-lihat kalau ada seseorang yang bisa dimintai bantuan. Falam tara ahada, tetapi dia tidak melihat seorang pun. Sepi tandus. Falam tara majzumun bihadfi harfil illah. Jazmnya dengan dihilangkan huruf illahnya, tadinya tara dengan alif, alif bengkok. Falam taram jadi hilang. Fahabiltat minas safa, maka turun dari Safa. Hatta idza balaghatil wadi, sampai melewati wadi. Rafa'at tarfa dir'iha, mulailah dia mengangkat ujung kainnya agar bisa berlari karena khawatir terhadap anaknya. Maka mulailah dia berlari. Qala thumma sa'at sa'al insan al majhud, kemudian dia berlari seperti berlarinya orang yang sungguh-sungguh dalam sesuatu yang sangat penting. Hatta jawazatil wadi, sampai melewati wadi. Ini gambarkan. Di tempat yang terdekat dengan Hajar adalah gunung atau bukit Safa. Beliau naik di atasnya, melihat ke lembah, ini lembah. Sampai ada gunung lagi di sini, bukit Marwa. Beliau berdiri mencari seseorang, tidak ada. Maka beliau turun. Setelah sampai di wadi, lari. Setelah lari, sampai Marwa, naik lagi. Maka larinya dari bawah sini ke bawah sini. Baik. Sedangkan turunnya tidak lari. Sampai ke lembah baru lari. Sekarang di tempat sa'i dikasih tanda lampu hijau di sini dan lampu hijau di sini. Untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Hajar. Ibadatan lillahi. Saya katakan ibadatan lillahi agar jangan kemudian dibahas. Tapi bukankah. Enggak. Sudah beda. Karena Hajar dulu berlari-lari mencari air. Mencari seseorang yang bisa dimintai bantuan. Atau mencari mungkin ada tempat yang berair. Tetapi ketika kita melakukannya bukan cari air. Bukan cari bantuan. Ibadatan lillah. Ibadah kepada Allah. Walaupun hikmahnya adalah mengingat apa yang terjadi pada Hajar yang masya Allah mukminatun taqiyah, seorang wanita yang beriman dan bertakwa, walaupun ditinggalkan di tempat yang tandus tidak berpohon sama sekali, tetapi karena itu perintah Allah dia tegas menyatakan la yudayyi'uni idan, kalau begitu Allah enggak akan menyia-nyiakan aku. Barakallahu fikum. Thumma atat al-Marwah. Kemudian mendatangi bukit Marwah. Faqamat alaiha. Beliau berdiri di atas bukit Marwah. Fanadarat hal tara ahada. Mencari-cari kalau ada seseorang. Falam tara ahada. Fabalagat. Sampai 7 kali beliau berbolak-balik antara Safa dengan Marwa. Ini barakallahu fikum, hikmahnya adalah kuatnya iman beliau. Ada orang yang di awalnya percaya, wah kalau taat pada Allah pasti akan aman, gak akan sengsara. Begitu kehabisan air, loh mana ini? Katanya akan dibantu. Mulai ragu. Ada yang masih yakin, tidak, pasti akan ada bantuan dengan izin Allah. Naik ke bukit Safa, naik ke bukit Marwah, tidak ada juga. Mulai gelisah. Mana? Kok Allah enggak bantu aku? Ada. Berarti lebih lemah lagi. Atau di atas yang tadi. Tetapi Hajar sampai 7 kali dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, sampai 7 kali. Kalau 7 kali berakhir di mana? Di mana? Safa Marwah. Dari Safa ke Marwah. Safa Marwah. Safa Marwah. Safa Marwah. Safa Marwah. Safa Marwah. Berakhir di Marwah. Barakallahu fikum. Setelah itu beliau terus tidak pernah berhenti berdoa di bukit Safa maupun di bukit Marwah. Lari-larinya beliau, naiknya beliau ke Safa ke Marwah usaha. Tetapi doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kalau di kejauhan ada burung yang naik turun dan itu biasanya tanda kalau di sana ada air. Karena burung turun naik itu kalau ada sesuatu yang dituju. Dan burung-burung butuh makan, butuh minum. Pasti di sana ada hijau, ada air, atau ada kampung. Karena kampungnya tidak terlihat, tapi burung naik turunnya terlihat. Tetapi ketika naik, sejauh mata memandang, hanya padang pasir. Tetapi tidak luntur keyakinan beliau, tidak berkurang bahkan keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Abbas, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzalika sa'yun nasi bainahuma. Kata Ibn Abbas, Nabi berkata, itulah sa'i yang dilakukan oleh manusia ketika haji. Dan itu dilakukan haji sejak sebelum Rasulullah SAW. Sejak zaman Ibrahim sampai kemudian orang-orang Arab, Quraisy sampai Rasulullah SAW datang, jahiliyah mereka mengenali haji, mengenali sa'i, mengenali tawaf. Barakallahu fiikum. Thumma qalat, "Lau dhahabtu fa nadhartu ma fa'al." Setelah 7 kali berbolak-balik, dia ingat anaknya. Coba aku lihat apa yang terjadi padanya dan bagaimana keadaannya. Maka dia kembali ke anaknya Ismail alaihi salam. Fadhahabat tandur. Fadhahabat fatandur fa idza huwa ala hali ka'annahu yanshagh lil maut. Ternyata dia melihat anaknya masih seperti semula. Seakan-akan dia yanshagh lil maut. Yanshagh itu yashhaq. Syahiq. Syahiq itu suara napas yang terdengar. Gitu. Itu namanya syahiq. Lil maut. Seperti orang yang akan mati. Bayangkan. Siapa yang kemudian tidak gelisah dengan itu. Tetapi Hajar tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa qala bi'aqibihi 'ala al-ardi fa idza hiya bi sautin. Tiba-tiba ketika yansyang falam tuqirru nafsuha, Hajar enggak kuat melihatnya. Enggak tega melihat Ismail seperti itu. Fa qalat law dhahabtu la'alli uhissu ahada. Mungkin aku perlu mencari lagi sekali lagi. Mudah-mudahan akan ada pertolongan biidnillah. Fadahabat fasa'adat safa. Maka dia naik ke bukit Safa lagi. Fanadharat mencari kalau-kalau ada seseorang atau ada bantuan. Falam tuhissu ahada. Dia tidak mendapatkan siapapun. Hatta atammat sab'an. Sehingga sempurna menjadi 7 kali. Thumma qalat law dhahabat fanadharat ma fa'al. Mungkin aku akan melihat lagi apa yang terjadi padanya. Fa idza bi sautin, tiba-tiba terdengar lagi. Fa qalat, ini terdengar suara. Fa qalat akhiz in kana indaka khair. Ada suara, bukan suara anaknya. Akhiz fa inna indaka khair. Wahai, suara siapa itu? Tolong aku. Fa'idha bi Jibril. Ternyata itu adalah Jibril alaihi salam. Qala faqala bi'aqibihi 'ala al-ardi fanbathaqa al-ma fadhahabat ummu Ismail. Tiba-tiba anaknya mengentarkan kakinya ke bumi. Dan kemudian mengalirlah air. Fadhahabat ummu Ismail faja'alat tahfir. Begitu melihat air memancar dari dalam tanah, ummu Ismail langsung menggali tanah untuk menampung air tersebut, jangan sampai hilang. Dan ini betul-betul bekerja sungguh-sungguh. Menggali berlubang. Faqala Abu Al-Qasim SAW, yarhamullahu ummu Ismail. Maka Abu Al-Qasim Rasulullah SAW berkata, semoga Allah merahmati ummu Ismail. Lau tarakat zamzam, au qala lau lam taghrif minal ma, lakanat zamzam aynan mu'ina. Kalau saja dia tidak menggali lubang itu, kalau saja dia tidak membendung air itu, niscaya akan mengalir sebagai sungai yang besar selama-lamanya. Rahimallah, semoga Allah merahmati Ummu Ismail alaihissalam. Ketika muncul mata air mengalir, pokoknya kayak air lah, beliau langsung menggali dan dibendung. Baik, maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rahimallah, semoga Allah merahmati Ummu Ismail, lau turikat, kalau saja dibiarkan air itu akan mengalir tidak berhenti. Dibiarkan mengalir mencari jalan yang rendah menjadi sungai kalau tidak dibendung. Demikian ikhwani fillah na'azakumullah, Allah berikan jalan keluar bagi Ismail dan ibunya Hajar. Aw qala law lam taghrif min al-ma, kalau saja dia tidak gali air itu, la kanat zamzam ainan mu'ina, niscaya zamzam itu akan menjadi mata air yang terus mengalir. Wa fi hadithihi faja'alat taghrif al-ma fi saqa'iha, mulailah dia mengambil air itu diisi tempat-tempat airnya semua. Tempat air sanahnya diisi, kalau ada ember-ember diisi, kalau ada apalagi diisi semua dengan air. Khawatir kalau ternyata ini mengalir sebentar. Cara berpikir yang benar. Ternyata air itu tidak berhenti sampai hari ini. Bukankah itu mukjizat? Dan bukankah mukjizatnya bisa disaksikan oleh kalian, oleh kita, dan oleh seluruh manusia? Afala yu'minun? Mengapa tidak mau beriman? Padahal ada mukjizat yang sampai hari ini masih bisa dibuktikan, yaitu mata air zam-zam di tengah padang pasir. Kira-kira adakah orang yang berpikir mungkinkah di tengah padang pasir akan ada mata air? Pasti akan berkata yang gak mungkin. Kenyataannya Allah takdirkan untuk Ismail dan ibunya. Qala fasharibat wa ardu'at waladaha, maka Allah membenarkan keyakinannya, Allah membuktikan keyakinan imannya, maka mengalirlah air, fasharibat, maka minumlah Hajar, wa ardu'at waladaha, dan menyusui bayinya. Faqala lahal malaku, maka malaikat itu berkata lagi, ini suara tadi berkata lagi, la takhafid dayah, jangan khawatir engkau dilalaikan, jangan khawatir engkau disia-siakan, engkau tidak akan disia-siakan. Fa innaha huna baitan lillah, karena di sini ada baitan lillah, ada rumah Allah, yaitu Ka'bah. Yabnihi hadzal ghulam wa abuhu, yang akan dibangun kembali oleh anak ini dan bapaknya. Ada berapa kabar gembira? Hah? Kita hitung. Pertama, adam ad-dhay'ah. Tidak mungkin disia-siakan, kabar gembira yang pertama. Karena di sini ada baitan lillahi, dekat dengan rumah Allah, masya Allah. Yang ketiga, ya beniha man, akan dibangun oleh siapa? Hadzal ghulam wa abuhu, anak ini dan bapaknya. Berarti anak ini akan besar, artinya akan selamat, sehat walafiat, gak akan binasa sampai dewasa, sampai bisa membangun. Berarti salamah Ismail. Apalagi wa abuhu, dan bapaknya, berarti bapaknya siapa? Bapaknya suaminya Ibrahim, berarti akan audah, akan kembali. Dia kan sendirian di situ. Suamiku kemana? Saya dibuang di sini. Apakah akan ditengok lagi? Ternyata beritanya nanti bapaknya akan datang. Audat abu atau abi. Wa zawji. Zawjiha. Bapaknya berarti zawjuha. Karena tidak dicerai. Datang Ibrahim menengok sekian, wallahu ta'ala alam, beberapa saat, datang pergi lagi, datang pergi lagi, begitu ya, ditengok anaknya, ditengok anaknya. Berarti banyak kabar gembira, keselamatan anaknya, kedatangan bapaknya, akan dibangun Ka'bah. Karena waktu itu wallahu ta'ala alam, ada bekas-bekasnya saja. Oleh karena itu ayatnya menyatakan wa id yarfa'u Ibrahim. Apa yarfa' maknanya? Mengangkat. Berarti sudah ada apa belum? Sudah ada, diangkat atau ditinggikan. Ditinggikan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Inna Allah la yudayyi' ahlahu. Sesungguhnya Allah enggak akan menyia-nyiakan golongannya atau hamba-hambanya. Fakanat kadzalika hatta marrat bihim rifqah min jurhum. Terus demikian sampai datang rifqah min jurhum. Rifqah artinya teman atau yang hidup di tempat yang sama. Tadinya sendirian. Tidak ada rifqah. Tidak ada yang mengiringi. Tetapi kemudian biiznillahi ta'ala wa bisababi hadal ma' al-jari, karena air ini dan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikannya. Sebagaimana biasanya yang saya ceritakan, bukan hanya Hajar dan anaknya yang mendapatkan kebaikan dengan air ini. Binatang-binatang pun berdatangan. Burung terbang ke sana kemari menuju air ini. Ketika burung turun naik di mata air Zamzam, orang dari jauh, oh di sana ada air, berdatangan. Salah satu dari suku-suku yang lewat adalah Bani Jurhum. Bani Jurhum dari Yaman. Yang mereka lewat ambil air, minta izin pada Hajar, selewat, selesai. Tetapi Jurhum bukan hanya mengambil air, minta izin untuk tinggal di situ. Diizinkan. Tapi dengan syarat-syarat bahwa air ini milikku. Tidak bisa diganggu, tidak bisa dikuasai. Sampai Ismail besar dan menikah dari salah seorang Jurhum. Berarti anak turunan Ismail yang disebut dengan Arab, siapa ibunya? Orang Jurhum, orang Yaman. Barakallahu fikum. Sehingga ada Arab, ada musta'arib. Ada asal muasalnya Arab. Jadi ada Arab Yaman, ada Arab dari turunan Ismail yang menikah dengan Arab Yaman. Tapi barakallahu fikum, sudah ma'ruf kalau dikatakan dengan alif dan lam al-Arab, maka turunan Ismail alaihi salam. Kembali kepada kitab. Wa kana al-bait murtafi'an min al-ardi karrabiyah. Tadinya, dulunya bait tersebut murtafi'an, tinggi, min al-ardi, dari tanah tinggi dia. Tatihi suyul, tetapi terkena suyul, banjir, atau terkena badai. Min tariqi kida, atau dikatakan fatakhud an yaminihi wa shimalihi, terkikis kanannya dan kirinya. Fakanat kadzalika hatta marrat bihim rufqah min jurhum, dan demikianlah keadaannya, sudah terkikis dari sana sini sampai datangnya jurhum masih demikian. Mereka kaum jurhum sesungguhnya lewat ingin menuju Kida. Fara'au ta'iran a'ifan. Suku jurhum dalam perjalanan melihat burung-burung yang a'ifan, yang naik turun biasanya karena ada air. Inna hadha ta'ir la yaduru 'alal ma. Mereka paham itu. Sesungguhnya burung-burung itu naik turun liyaduru 'alal ma, untuk mengitari air. La'ahduna bihadal wadi, maka kita perlu lewati lembah tersebut. Wama fihi ma, dan apa yang ada padanya dari air. Fa'arsalu jaryan au jaryaini, maka mereka pun membawa tempat air mereka masing-masing satu atau dua. Fa'idahum bil ma, ternyata mereka benar mendapatkan air yang ada di sisi Hajar dan Ismail. Faraja'u fa'akhbaruhum fa'akhbalu, maka utusan tadi datang membawa air tersebut sambil berkata, benar ternyata ada air. Wa qalu li ummi Ismail, dan berkata kepada ibunya Ismail, atadzanina lana an tanzil indak, apakah kau izinkan kami untuk singgah di tempatmu? Qalat na'am, dijawab na'am. Walakin la haqq lakum fil ma, tetapi air bukan hak kalian. Qalu na'am, mereka setuju, iya. Qala ibn Abbas, qala Nabi SAW, fa'alfa dhalika ummu Ismail wa hiya tuhibbul uns, maka gembiralah ummu Ismail karena dia senang untuk ditemani, artinya ada orang lain di situ. Kalau sendirian takut, gelisah, maka ketika ada orang lain dia senang. Wallahu ta'ala alam, kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Paling tidak kita tahu kembali satu faedah. Ternyata manusia itu biasa tinggal di mana? Di dekat air. Oleh karena itulah nama-nama kota, nama-nama desa sering disebut dengan air. Cirebon, air Rebon. Cilimus, air Limus. Ci semua air. Di sana, di luar Jawa sana, di mana, Lombok, aik, bukan air, aik mel, aik kada, aik ada, aik sada. Ambon juga sama, air salobar, aik ini, aik juga. Selalu mata air yang di kita hari. Karena memang, apa kata Allah? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dengan air semua hidup. Atau kami jadikan dari air semua yang hidup. Artinya semua yang hidup pasti akan membutuhkan air. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.